Jihad! Auti! Ate! La! Selamat malam semuanya. Coba lambaikan tangannya, kita goyang bareng lagi. Kemarin engkau masih cari ibu tak tahu di mana. Oke, terima kasih.